dengan derita. Jalanan sepi dan tak bertepi, kerikil tajam menggunjam. Timbang cinta diri membana, semerbak arung kembang cinta. Meresap dalam sambari sari cinta dan suci. Amarku bawalah serta dalam kereta laju pilu. Kenangan lalu tetap membara, cintaku layu-layu sendu. Cintaku layu-layu sendu. Sayat nyeri, kini kau tiada lagi.